Bareng bersama Force, artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Ada Force, ada Ramayana, ada Merpati Syuting, Eli Satika, Ju Palapa. Oh, Sampai